sempurna tercurah bagiku. Pengampunanmu Tuhan, kebaikan sang penebus, kaulah kemenangan. Shalom sahabat Alitakum, saya Andy Otniel. Dengarkan terus Alitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Alitakum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah jadi penuh kemuliaan. Kembali dengan kita di X-School, Extraordinary After School. Ya, buat teman-teman semua, kita mau nanya nih kabar bagaimana. Dan juga yang lagi terkena musibah banjir, ya kan, kita tetap berbela sungkawa. Dan ya mungkin kita gak bisa bantu banyak gitu ya. Kita cuma bisa bantu dengan ya gini, menghibur kalian dengan dengan acara-acara kita, dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Iya gitu. Dengan ocehan kita ya. Ocehan kita, seenggaknya ocehan kita mungkin bisa menyurutkan banjir. Enggak dong. Loh, doa itu bisa. Oh iya benar, doa, doa coy, doa coy. Makanya ocehan kita harus bermakna banget kali ini. Iya, supaya siapa tahu pas kita doa airnya keserap aspal. Keserap. Nah, ayah airnya keserap aspal. Aku ngerti tanya. Iya. Enggak, tapi ya tapi gitu sih, emang keluhannya itu ya kayak gitu karena mungkin terlalu banyak aspal. Iya betul. Gitu kan. Padahal pas kurang daerah resapan air. Iya. Padahal dulu pas zaman gue itu banyak yang namanya konblok. Apa tuh? Konblok itu kayak batu-batu bata yang disusun-susun gitu. Gunanya? Gunanya itu kalau kalau konblok itu beda sama aspal adalah, cuman ini sedikit berisiko yang kayak di Kemang bro, Kemang. Kemang Pratama itu kan batu-batu bata. Nah, iya. Yang disusun itu namanya konblok. Cuman bedanya adalah kalau konblok itu wasting time buatnya. Kayak mesti nyusun lagi, ibarat kata lu nyusun puzzle dulu supaya jalannya jadi. Kalau aspal iya. Nah, kalau misalkan yang namanya kalau misalkan aspal itu mesti cuman tinggal di sama truk gitu kan, dimajuin selesai gitu permasalahannya. Beda gitu. Kan tapi kalau aspal ketutup semua, kalau konblok enggak kan masih bisa ada. Justru itu gitunya. Manfaatnya. Cuman beda bahayanya konblok itu yang gue tahu adalah kalau misalkan seketika batu batanya itu enggak sinkron dan ada yang rusak gitu loh. Satu batu bata lepas, kemungkinan semua batu bata yang lain juga bisa ikutan lepas rusak gitu. Makanya jalan di Kemang itu kan banyak yang rusak. Banyak yang ada yang rusak. Ada. Kalau banyak enggak ada yang lewat situ. Itu juga ganggu. Iya. Dan juga teman-teman gimana kabarnya pada hari ini semuanya? Dan yang mungkin ada yang teman-teman yang kebanjiran gitu ya, kita tetap akan terus berdoa buat kalian supaya ke depannya kita beriman kalau misalkan banjir itu surut gitu. Dan juga untuk teman-teman mulai aware dengan sekitarnya. Mungkin kejadian ini kita mau gak mau kita mesti yang namanya persiapan gitu ya. Dan makanan-makanannya kayak gimana. Dan juga sekarang itu yang paling penting itu ialah kompor portable bro. Kompor portable. Iya, supaya pakai kayu bakar ya kan, kayu bakar. Rumahnya juga kena. Begitu. Masaknya di teras. Kan terasnya kena banjir. Anda masaknya itu pas lagi ada gitu ya. Ada api, ada air gitu kan. Jadi lava. Air panas. Iya. Nah, mungkin langsung aja. Dan juga mungkin ada kritik dan saran yang mungkin sekali ini ngebahas curhatan soal banjir kita gak masalah. Mau melampiaskan gitu, cuman gak ngerti mau ngomong kemana gitu kan. Apapun bentuknya kita bakal coba bacain dan juga dan kasih saran untuk teman-teman supaya kayak bisa mengkondisikannya seperti gitu. Dan juga gimana kabar-kabarnya semua teman sore hari ini. Dan semoga yang kena banjir bisa jadi lebih baik lagi dan supaya enggak terusan begitu. Dan juga teman-teman ya mungkin bisalah langsung komunikasi aja dengan kita. Nih kita bakal kasih tahu nih di mana aja kita punya komunikasi kita. Iya betul. Terus buat yang mau cerita-cerita kan soal banjir. Benar atau banget. Mungkin pas tidur tiba-tiba kasurnya basah, yang mau cerita gitu kan boleh. Tiba-tiba kasur basah gitu kan. Iya. Kasur basah. Kenapa karena basah? Ada air banjir. Iya, air banjir. Oh. Nah, terus buat yang ternyata pas mau sekolah diliburin sekolahnya kan. Karena banjir boleh cerita-cerita boleh, gitu. Boleh. Terus buat yang ternyata masuk terus meliburkan diri boleh. Nah, boleh. Iya, cerita. Pas enggak libur ngapain cerita-cerita gitu. Iya, gitu. Nah, kita bakal kasih tahu nih apa sosial media kita di mana aja. Di mana tuh, Nil? Iya, yang pertama kalian bisa curhat sama kita, bisa ngobrol sama kita lewat WhatsApp. Boleh telepon, boleh SMS, boleh WhatsApp ada di 0822-1384-6200. Sekali lagi, 0824-1384-6200 dengan format nama, spasi umur, spasi pesan kalian. Nah, di sini kalian juga bisa untuk nge-request lagu ya kan Jun. Yo, iya. Bisa langsung ngechat aja dan kita bakal langsung bales. Iya, okay, betul. Mantap. Nah, ada media sosialnya juga ada Facebook di Teletakum Radio FM. Yeah. Ada fanpage juga di Teletakum Radio. Yeah. Untuk Twitter dan Instagram di @teletakum radio. Yo, nah, dan juga teman-teman jangan lupa kita punya link streaming kita di www.teletakumradio.com. Di situ ada 3 button player, ada Japan server, Europe server dan Indo server. Okay. Dan mungkin kalau misalkan lagi ada yang mau cari cara lebih mudah, kita punya ya, yaitu kita punya aplikasi. Iya, di aplikasi itu lebih enaknya adalah kita langsung tahu jadwal-jadwal penyiar, yeah, gitu, betul, kan, acara-acaranya. Yeah. Dan juga soon kita bakal punya rekaman-rekaman yang bakal ditaruh di sana sih. Iya, yeah, dan teman-teman apa? Nggak, lanjut. Dan ada dan saja dan ada lalu dan meninggalkan. Ada dan langsung dipotong. Iya, iya. Langsung ikut. Kan gue tahu lu ada dan gitu. Ada dan. Gua. Ya, jadi gue ngikutin dan. Gue udah lupa. Biar kompak. Kan lu lupa. Ya, kan bikin lupa kan? Lu inget enggak? Dan gue inget apa? Dan kalau di Teletakum itu, dan kalau di Teletakum, dan kalau di aplikasi nggak ada kresek-kresek gitu. Nah, maksud gue gitu. Iya. Lu juga mau ngomong gitu? Iya. Oh, bohong kan? Enggak, bener. Kita kayak istri udah dapet. Iya. Waduh. Lu, saya masih, sendirian lu, saja. Lu belum connect kayaknya nih. Iya. Belum connect gitu. Saya connectnya ke PC sih, ke komputer. Oke, okay, next. Next. Dan mungkin langsung itu aja kalau misalkan teman-teman mau langsung chat kita, dan juga mungkin yang kita adain di Instastory kita juga. Teman-teman yeah, boleh ikutan kayak misalkan curhatnya, yeah, ngobrol-ngobrolnya, dan juga yeah, teman-teman kita tetap open kapanpun dan dimanapun curhat-curhatnya nih. Yeah. Yang mau dibaca ataupun enggak, yang mau emang mau privacy dong, mau di chat doang langsung sama kitanya, kita pasti bakal balas. Yeah, boleh. Gitu. Ntar gitu kan Mun, kan Jun ya kan. Kenapa tuh? Ex-school curhat dong gitu. Hah? Beda dong. Oh, beda. Okay. Beda. Beda kan kalau misalkan kita junior tuh, tahu sendiri. Junior iya. Bukan bro, bukan. Nah, kalau misalkan kayak gitu kita jadi bisa deket sama teman-teman oh, kita iya, gitu loh. Teman-teman yang mau mengetahui kehidupan Raymond di suara yang kalian dengar yang asli itu kayak apa iya, gitu kan. Enggak kayak ada apa-apa, enggak ada wujudnya. Enggak ada wujud tapi ada suara gitu iya, ya. Iya, tapi bisa langsung tahu gitu, bisa tahu nih orang kayak apa gitu loh. Yeah. Ya, apa yang kayak ada apa, di gitu. Kayak apa gitu. Kayak apa gitu. Apa yang ada di teman-teman dengar itu enggak semua sama dengan yang ada di dunia nyata iya, gitu. Jadi selama ini sih di dunia mana? Dunia maya. Wah, ya bener dong, ini dunia maya dong. Iya sih, bener gak sih? Ya sudah. Ini dunia. Ini dunia. Dunia apa? Dunia, ini kan media massa. Media massa. Radio itu kan setahu gue. Kalau dunia maya kan yang lebih kayak media sosial, yang oh, Instagram. Gila, kita penyiar aja nggak tahu kita apa. Iya. Iya. Adalah. Sudahlah. Ya sudahlah. Ya, kita cari tahu lagi. Kurang ya, ilmu kita. Nah, iya, untuk teman-teman ya nanti kita bakal balik lagi, dan teman-teman sekali lagi kalau emang mau ada request lagu dan ada kritik saran, iya, langsung kirim aja ke teman-teman yang tadi kita kasih tahu gitu. Betul. Okay. So nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune di Teletakum Radio. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang Tuhan yang tak pernah lalai janji janjimu. Oh ya Tuhan, kau selalu tepati janjimu. Sebab kau Tuhan yang tak pernah gagal. Talitakum Radio 7,8 FM membangkitkan potensi kehidupan mengubah jadi penuh kemuliaan. Kembali lagi di Ekskul di Extraordinary After School. Ya, ya. Jadi hari ini tuh kita mau bahas apa nih ya? Kira-kira tuh. Apa tuh? Ya. Apa tuh, Mon? Apa tuh? Yang mau asik tuh kayak apa sih? Ya, ya hari ini kita bahas soal banjir. Game yang banjir gitu. Bukan. Oh, yang yang rame. Oh, game yang dibanjiri oleh banyak peminat gitu ya. Mantep banget, mantep. Emang kayak gitu? Enggak sih. Ini emang Remon juga ngarang. Tahu. Langsung Emon, gimana tuh, Mon? Iya. Ya, pertama sih kita kan temanya game ya. Jadi saya jelasin tentang banjir. Eh, bukan, maksudnya game. Apaan sih, Mon? Game atau permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Gitu. Udah. Itu, iya udah segitu aja. Oh. Itu penjelasan dari game. Penjelasan ya. Itu hanya penjelasan saja. Yang buat permainan. Jadi, yang dibuat oleh Raymond ya. Iya. Iya. jadi kita enggak usah bingung. Jadi sebenarnya enggak kayak gitu ya, teman-teman. Kalau nggak, kalau game kenapa kayak gitu? Ini bener loh. Gue pengen ngejatuhin Raymond. Oh iya. Iya. Emang kalian ini ya jahat sekali. Emang kayak gitu. Nah, makanya jangan heran kalau olahraga game itu udah masuk olahraga e-sport kan. Bener-bener. Karena di sini juga dijelasin berolahraga ringan. Olahraga ringan ya. Ringan aja. Iya sebenarnya iya juga sih, kayak misalkan orang yang main olahraga main di PC gitu kan. Iya. Main motorik. Iya, di jari-jarinya iya, betul, untuk konsen betul. Ya kan. Tapi sebenarnya gue setuju sih kalau dibilang kenapa main game itu olahraga gitu. Kenapa emang? Melatih kepekaan. Iya sih, lu misalkan main game tembak-tembakan nih, lu nggak tahu musuh dari mana gitu kan. Lu aja, lu gitu. Kan kita kan tidak masuk dalam game-nya, dalam artian kita bukan orang yang di dalam game ya kan. Kita cuma jadi kayak perantara doang. Iya, ntar tiba-tiba lu ditembak beneran panik. Nyawa kamu tinggal 3. Hidup beneran, mati aja. Gitu jadinya. Dan itu emang kayak gitu sih, kayak misalkan lu cuma pakai headset gitu kan, cuma untuk ngedenger suara peluru dari mana, pemetaan yang di mana-mana, yang sebenarnya kita tidak berskill di sana, luar biasa memang. Iya gak sih, kan kita kan nggak tidak berbasic untuk berperang nih, tapi dilatih untuk bisa berperang, tapi sekalipun tidak langsung, keren sih itu. Makanya buat gue itu kenapa itu olahraga. Itu juga melatih fokus sih. Benar. Sampai lupa kan, kalau kita punya keluarga di rumah. Disuruh mama beli sayur. Raymond. Dia kenapa jujur saya? Tanpa kita harus omong. Iya. Kenapa saya? Tanpa kita pancing nih dia sendiri. Iya, kita pancing dikit dia langsung lagi. Ih, enggak, Mon, bukan mau nuduh lu lanjut gitu. Nah, tunggu dulu, Mon. Nah, kalau dari lu sendiri, Jun, pengertian permainan itu kayak mana, Jun? Permainan buat gue itu adalah satu hal kegiatan yang saat ketika kita lakukan itu pertama itu merefreshing kan, nggak bikin stres. Yang kedua, buat gue permainan itu juga yang bisa bikin apa ya? Gue bisa melupakan beberapa hal yang harusnya gue lewatin untuk sementara gitu. Okay, misalkan gue ada problem nih, gue lari ke game dah, tapi gue bisa jadi enjoy. Tapi dalam jangka waktu yang bentar. Oke. Terus kalau lu Mon, gimana Mon? Pencarian. Hanya tempat rekreasi saja. Mata pencaharian. Rekreasi, soal waktu luang itu kan kita sendiri yang nentuin. Oke. Okay. Bisa aja kita lagi sibuk malah main game gitu. Iya, kayak kamu banget enggak sih itu? Enggak tahu. Tahu itu siapa? Kamu banget ya. Tahu itu siapa? Dan lu coba. Nil. Kalau gua sih jaman junior sih, jadi kayak game itu yang bisa membuat kita lebih segar, bisa menghibur gitu. Nah, terus makanya kalau gua sendiri tuh lebih suka game yang kayak game yang bener-bener ngeluarin keringet. Kayak lompat tali. Oh. Iya, lompat gedung. Oh, game tradisional gitu ya. Iya. Game fisik dia. Iya, kayak fisik. Terus kayak lu tau gak sih, kayak aspal terus lu gambarin kotak-kotak. Oh. Terus lu loncat-loncat. Iya, apa sih itu namanya? Lupa gua. Kalau di daerah gua namanya Bite. Nah, Bite itu enam batunya setahu gua. Bukan, kalau Bite beda. Kan Bite singkatan dari enggak, batu. Enggak. Kalau Bite itu namanya BT7. Jadi kayak keramik yang disusun 7. Bukan, itu kayak api unggun gitu bukan sih? Kayak itu ditumpuk yang ujung-ujungnya dilempar gitu. Iya, di kayak harus dihancurin. Iya, kalau gua bukan pakai sendal, gua pakai sendal. Iya, gua pakai sendal. Disusunnya pakai BT, pakai keramik gua. Iya pas main Bite itu juga pakai keramik. Iya, disusun keramiknya disusunnya sampai 7. Nah, tapi lemparnya pakai sendal. Dilemparnya pakai sendal dihancurinnya. Wasting time banget mending pakai sendal. Iya, mending pakai sendal susun. Nah, kalau itu ada juga cuman beda lagi, bukan BT7 namanya. Apa ya? Enggak tahu, lupa gua. Dan itu tuh tapi setahu gua kalau misalkan yang pakai keramik itu mesti sampai keramiknya tuh jatuh semua. Iya, jatuh. Kalau belum jatuh semua masih bisa main. Masih bisa dikejar. Masih bisa main. Enggak, jadi gini. Kan jadi kayak ada misalkan nih, ada yang main 10 orang. Nah satu orang jaga. Terus 99 nah, jaga yang semua. Sembilan, enggak dong. Yang 9 ini yang 9 ini ganti-gantian ngelempar beta 7-nya. Hancur enggak hancur lari, yang penting kena. Dan nanti ini cepet-cepetan yang jaganya cepet-cepetan nyusul. Nyusul terus kejar ya? Enggak, dilompatin. Enggak dilompatin. Jadi kayak misalkan nih ketemu, misalkan ngumpet ketemu terus junior gua jadi di samping beta 7-nya itu ada kayak batu lagi, kayak batu bata. Nah, itu buat kayak peta kumpet jatuhnya. Junior yeah. Digeplak itunya. Oh, diinjak-injak ya. Diinjak batu. Kayak main gitu. Baseball jadi. Jadi kayak cuma itu ruang lingkupnya bebas, lebih bebas lagi gitu kayak. Oh. Gua waktu itu main tuh ruang lingkup bebas, kamu ntar ke pindah provinsi enggak larinya. Enggak dong. Tapi itu main game tradisionalnya complicated, lebih bingung. Rumit ya harusnya. Kalau gua enggak rumit, enggak rumit kalau lu udah main itu, seru, Bro. Iya gua tahu seru, cuman kalau gua pribadi itu gampangnya adalah gua paling pakai sendal nih. Empat sendal gitu gua susun. Iya kan? Dibikin ke menara gitu kan. Nah, abis itu kalau misalkan gua kayak mau nangkep orang yang jaga, itu gua cuman tinggal perlu lompatin. Oh gitu? Kalau enggak curi ya, lu nyari batu lagi. Kalau enggak ada batu lu enggak main. Iyalah, enggak dong, keramik rumah lepas, Bro. Kenapa? Ntar pulang-pulang dihajar aja kan. Otil. Ya kan? Kemana keramik rumah? Ini tembok rumah? Mana Otil? Tembok bukan keramik lagi, tembok mana tembok? Temboknya mana tembok? Papa beli mahal-mahal. Iya. Kan beli lagi bisa, Pak. Dicoret dari kakak kamu. Nah, kalau lu Jun apa Jun? Game apa yang lu suka? Kalau tradisional ya? Enggak bebas sih. Kan kalau gue lebih suka ke tradisional. Gue jujur gue main game tradisional tapi gue tetap anaknya game konsol banget. Oh gitu. Wow. Iya. Gue main ini Harvest Moon. Wah. Wow. Gue nggak tahu itu. Harvest itu lo, mas lo nggak tahu? Seriusan? Nggak tahu gue. Game bertani. Nggak tahu gue. Game bertani yang bertenak-tenak itu. Iya. Oh, yang sapi ya lambangnya? Enggak. Enggak. Anak kecil. Pokoknya anak kecil. Itu gue gak tau anak kecil apa orang. Enggak, itu orang dewasa. Orang bisa nikah. Anak iya kecil. Makanya iya, anak kecil mana bisa nikah. Gue bingung. Kecil banget ukuran ini. Anak-anak. Iya gue yang gitu. Aku gak tau. Ya pokoknya gue kayak gitu-gitulah. Game bertani. Itu zaman gue SD sih. Gue suka yang game santai gitu. Game santai. Makanya gue emang cari suka game gitu. Tapi gue game tradisional gue juga ada. Apa? Lu suka apa kalau game tradisional? Gue bebunting. Keras sekali kamu mainnya. Kebobunting. Iya. Oh. Tapi ya itu enggak boleh ditiru sih. Iya. Itu kebobunting banyak banget namanya tau. Ada kebobunting. Tergantung kalau iya, tergantung daerah. Itu di, semua game itu emang kadang-kadang beda penyebutan. Di temen gua itu namanya kebunting. Lu apa? Kebunting. Kebobunting. Aneh ya namanya. Kalau dulu mon lu bunting itu kan hamil padahal. Sama gua juga. Iya. Di sekolah gua main di sekolah bukan di komplek. Iya, kalau gua kuda templok. Tuh. Oh enggak. Iya, gua juga tahu itu. Cuman ini feeling gue sih, feeling gue beda tempat, beda klan ya. Iya emang beda tongkrongan, beda penyebutan. Iya, mungkin salah satu di antara kita mau kopas gitu kan. Ah mending beda dikit lah. Beda salah dikit. Satu di antara kita, gue sih gak tahu yang bener kemana. Iya gitu. Ya kan, kayak yaudahlah ini namanya beda dikit. Terlagi, iya beda dikit. Terlagi ada ini, apa namanya, kucing. Apa? Kucing. Kucing bunting. Kenapa begitu? Ih, siapa tahu aja mau bikin juga. Oh, iya. Orang yang penting mainnya sama. Bingung namanya soalnya. Bingung soalnya dulu enggak ada hak cipta dulu enggak ada. Iya, enggak ada. Siapa juga yang mau ngomel karena gituan. Iya, benar. Kalau lu mon? Game apa ya? Game konsol atau game? Game yang sekarang video game gue hampir suka semuanya. Terus cacing. Ah, tidak itu apa? Cacingan. Tidak, iya, gue tuh kecacingan main game itu. Enggak dong, memang cacingnya masuk ke dalam badan. Terus lu, kan game tradisional gue juga banyak yang suka. Yang bertemakan lari-larian gue suka semua. Polisi maling. Lari dari kenyataan. Iya. Wah enggak. Iya polisi maling. Pas ngejar maling, teriakin maling. Ikutan. Ikutan ngejar. Bawa parang. Kan panik. Dipukulin anak SD. Kan panik. Terus lomba lari. Gua enggak tahu manfaatnya apa, yang penting lari aja. Petak umpet. Gua kalau petak umpet macam-macam tahu itu. Di rumah kosong gitu. Ada yang ketawa gua lari. Horor ya bercandanya ya. Gua dulu seringnya main malam gitu. Ya gua juga malam. Tapi emang seru apalagi kalau misalkan di malam tahun baru tuh. Iya, rame banget. Sebelum tidur itu enak tuh main gituan. Tiba-tiba enggak kenal sama orang tiba-tiba main aja. Iya, yang penting lari. Lari aja. Gua waktu itu kelas apa ya? SD. TK gue TK pindahan nih. Gue TK pindahan 2 hari 3 hari lanjut langsung ikut main. Jadi, sesimpel itu dulu kita cari temen iya, ya. Iya. Sekarang susah men. Susah banget. Harus ada WhatsApp dulu, minta WhatsApp. Nomor gitu. Buat jadi temen. Oh gitu. Harus ada uang dulu. Iya. Susah memang. Buat jadi temen harus masuk close friend. Raymond curhat. Iya. Udah lah. Sedih. Saya diem aja dah sepanjang ini lah. buat jadi teman harus masuk close friend gitu ya Mon. Waduh. Iya, aduh. Kayak itu sindiran keras dah. Waduh. Terus masuk close friend pas ketemu enggak ditegur. Iya. Kayak, padahal pal close friend gitu. Iya, padahal dia masuk close friend. Iya, tapi kalau pas negur enggak. Padahal dia ketemu enggak negur. Padahal orang itu close tapi bukan friend. Nah. Oh. Gitu, pertemanannya di close, ditutup. Mungkin arti itu, arti sebenarnya itu. Susah ya. Susah loh main sama Shotnil nih. Makanya enggak ada teman dia. Gue baru sadar. Enggak ada teman. Iya. Dia masuk jadi ketua OSIS biar banyak teman. Jadi temenannya di ruko gitu kan. Kenapa? Udah close. Ya iya, pakai rolling door. Ampun. Pakai rolling door. Udah lanjut. Ya, permainan itu sebenarnya ada dua jenis. Ya, yang tadi kita bilang, pertama permainan tradisional, yang kedua ada permainan elektronik atau yang kita sebut sekarang video game. Oke. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu ya. Sebenarnya sekarang ada yang main, tapi jarang. Sekarang banyak kan anak-anak. Anak-anak kalau sekarang cacing. Anak-anak abis kuota sekarang mainnya kayak gitu. Enggak. Udah jarang. Enggak, biasanya kalau abis kuota teriak ke mamanya. Oh. Iya. Mama. Kuota enggak, pemain. Enggak, atau enggak gitu. Aku pergi. Ngancemnya aneh tuh. Aku pergi. Pergi dari rumah bawa baju semua. Sore-sore balik. Lapar. Kamu dulu gitu ya? Laper. Enggak, aku dulu enggak. Gitu. Aku enggak, tapi aku dulu begitu pernah. Aku di rumah aja. Lah kamu mah gak balik emang. Tiba-tiba di sini aja. Tanpa orang tuanya tahu. Tanpa orang tua tahu dong. Lu pernah gitu? Apa? Gimana? Teriak-teriak mah beli kuota mah. Enggak, gua mah pas gua baru megang HP tuh SMP. Sama. Eh seriusan? Serius? Gua megang HP tuh dari SD cuman bertahap. Wah, parah. Oh iya kalau pas SD gua masih cuma HP yang bisa SMS-an doang. Ah iya gua juga. Iya. Sampai BlackBerry gitu kan. Enggak, gua enggak pernah megang BlackBerry. Jadi gue waktu itu pertama apa ya, game code apa, HP persegi panjang. Bentar lagi ada HP trapesium. Enggak, persegi panjang terus masih lancip gitu. Sudutnya masih lancip kan kalau sekarang. Oh, yang ujungnya antena bukan sih? Bukan antena juga. Waduh. Bukan antena. Waduh. Apaan HT? Enggak, tipikal kayak HT cuman ada antenanya. Enggak ada. Bukan. Itu TV yang bisa nonton TV. TV. HP yang bisa nonton iya kan? Iya, yang HP ada TV-nya. Iya. Oh. Yang antenanya itu kayak useless gitu. Iya, kayak percuma lu pakai juga. Gitu kan. Iya, sampai patah punya gua, sampai patah. Kok gua enggak tahu ada HP kayak gitu ya? Tuh kan. Gua enggak tahu. Beda clan emang kalau. Iya, beda tongkrongan dah. Tongkrongan emang susah emang ya. Ya maaf dah. Lanjut aja. Zaman dulu tadi ya, padahal zaman sekarang juga ada. Kebanyakan permainan ini dilakukan dengan cara kelompok. Makanya kita enggak bingung kan kenapa mereka gampang berteman kan. Kehidupan masyarakat di masa lalu yang bisa dibilang tidak mengenal dunia luar telah mengarahkan dan menuntun mereka pada kegiatan sosial dan kebersamaan yang tinggi gitu. Nih, ada contoh-contohnya. Contoh-contoh permainan tradisional. Ada Egrang. Tahu. Egrang gue tahu cuman Jinten beda tongkrongan, gue bilangnya Egrang. Egrang, coy. Egrang. Egrang atau Egrang? Gue yang gue tahu itu apa kaki panjang lagi lu bilang. Kaki panjang. Enggak, yang gue tahu Egrang. Enggak pakai ang. Egrang. Gue minum siapa? Tongkrongan kamu salah. Ya mungkin ya. Cuman gue bilang orang-rang. Orang semut sih. Lebih aneh. Sakit dimainin. Iya. Egrang ya. Gua tapi buat gue permainan itu nggak begitu di relate sama anak Bekasi sih. Kenapa tuh? Jalanannya nggak cocok. Gue pernah jalan kesandung sekali tinggi loh. Beberapa kali gue main dan emang tuh bikin kaki lutut semua anak tuh lecet emang. Oh jatuhnya? Jatuhnya ya emang ke konblok. Enggak. Aspal. Emang jatuhnya apa? Motoriknya kurang kan biasanya kalau jatuh tuh langsung lompat biasanya tuh kalau anak-anak main Egrang. Oh anak Bekasi barbar pak. Jatuh dihantem loh. Jatuh ditantangin tanahnya. Belum berdarah, belum nangis. Iya. Waduh. Mantep. Belum berdarah, belum selesai. Belum selesai, iya benar. Iya. Belum berdarah. Kacau. Waduh. Udah lah, lanjutlah. Lanjut lompat. Yang kedua tali. Ada lompat tali. Lompat tali, lompat karet. Sama lompat tali, lompat karet, main sama. Karet dulu gue bilang. Iya, gue punya main karet. Gue main karet yuk. Gue main lompat tali yang talinya gue inget di leher. Gue lompat. Mau? Kok kamu masih ada sekarang? Memacu adrenalin. Enggak, waktu itu karet hilang. Oh. Kecil banget. Memang aneh ada deh. Belum lanjut udah kecekek. Lanjut. Entar dulu. Oh iya, dibahas. Oh iya. Lanjut. Gua udah menyesal soalnya buka topik kayak gitu. Lompat tali tuh, gua bisa loh sampai atas dulu. Iya, gua sampai kepala. Oh enggak. Yang nyampe kepala tuh, gua loncatin bisa. Gua kepala terus kayak apa ya, bendera namanya, bendera. Jadi bendera diangkat. Lagi, sekarang jarang. Pasti udah gak bisa. Iya. Sekarang Cocobi itu coba-coba bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya, kalau lompat harus teriak Cocobi. Iya, kalau gitu. Kalau gagal ulang. Iya. Kalau berhasil Lanjut. Lolos. Songong ya dulu. Itu Cocobi yang bilang itu Shinchan loh padahal. Oh, apa? Ih, kalian enggak nonton Shinchan? Enggak. Gua enggak tahu kalau Shinchan ngomong Cocobi. Iya. Mama, mama. Itu Cocobi mama. Dia pergi itu loh. Kamu bahasa Indonesia itu. Artinya apa? Cocobi itu makanan buat dia. Oh. Aneh. Di sini juga ada Cocobi yang coklat itu. Oh, bukan itu, bukan. Enggak kenal saya, enggak kenal. Kenal. Itu ada kesalahan gitu. Iya, itu udah. Lanjut yang ketiga. Gundu. Gue gundu sih, bukan kelereng bilangnya. Eh, main gundu yuk. Iya, main gundu. Gua telur. Masa kepala temen gue yang botak gue mainin. Gue telur cicak. Gundu. Oh, gue telur cicak. Lo makin aneh dia. Cicak gede banget. Iya, keras. Iya. Pertama kali gue tuh telur cicak, cuma setelah gue main bener itu, oh, gue main pertama kali main itu di Makassar. Amit telur cicak. Telur cicak. Lu main gundu sampai ke Makassar. Gua main nyari musuh. Nyari musuh ke Makassar. Gua main, gua TKA TKB itu di Makassar. Oh, gua kira lu turnamen gundu. Turnamen gundu. Ada ya kayak gitu ya, turnamen gundu ya. Ada championship telur cicak. Itu gua, tapi itu apa? Keren sih, kayak teman gua sampai badannya miring. Miring terus. Tuh sampai pose-posenya itu men. Iya. Pose-pose fotografer. Padahal ujung-ujungnya cuma disentil. Iya. Tapi itu bisa menambah akurasi loh. Iya betul. Terus ada ini kayak jangka-jangka tangan, tau gak sih lu? Iya. Ada cara-cara licik. Jempol sama kelingkingnya tuh dibuka gitu kan. Iya. Cara-cara licik tuh. Iya kayak ini masih searah, boleh. Searah. Tak gitu. Iya. Tapi kena. Kena. Gue gak ngerti. Iya. Dulu gue satu toples tuh punya. Iya, menang bener. Terus. Wah, wow, senang sekali. Satu toples beli balik tinggal 5. Anda tidak bisa main memang. Lanjut. Oke, lanjut bola bekel. Nah, bekel. Walaupun gue cowok, ini kan permainan cewek ya. Tapi gue bisa. Gue bisa. Gue juga dulu main. Ya, cuma sekarang gue udah enggak ngerti kan, dulu ada itu yang kayak row 1. Iya, itu yang dibalik-balik, coy. Iya, nah iya. Sekarang udah enggak ngerti itu kan kayak ada titiknya gitu kan. Iya, bukan titik, kayak apa sih, kayak ada balik wave ya gitu. Iya, iya, terus lengkungannya juga yang beda. Yang satu tuh prosotan, satu tuh pit kalau enggak salah dah. Iya. Kan ya, kalau terus dibikin kereta atau gitu. Iya, dibikin kereta. Itu udah jauh, jauh banget. Jauh. Gua gitu main bola bekel, bolanya enggak pakai bola bekel. Pakai apa tuh? Bola bowling. Bola basket. Wah, gede. Wah. Oke, okay, next. Dan lain-lain. Susah ya. Saya juga tapi bukan bola bekel. Apa? Pakai globe. Yang guncang yang satu dunia. Yang di sekolah-sekolah aku ambil. PBB marah sama Anda pantesan ya. Mungkin. Bagus. Mengguncang satu dunia. Nah, lanjut. Yang ini yang terakhir nih. Enggak terakhir sih sebenarnya, yang keempat, petak umpet. Yang kita akan jelaskan ya. Petak umpet. Petak umpet. Petak umpet dulu tuh juga kayak ada perjanjiannya gitu ya, kayak ini ya, wilayah. Bolehnya keliling RT 1 ya. Kiri kanan atas bawah jaga. Iya itu, ya, juga. Itu juga. Gue pernah waktu itu boleh bebas ya kemana. Gue ke rumah nenek gue. Nenek lu udah bukan di Bekasi. Iya. Jauh. Dicariin tuh. Jadi belum ada WhatsApp dulu. Tapi kalau zaman petak umpet sih yang gue tahu adalah kayak rumor-rumor horor gitu, tegas sih lu. Iya. Nah, apa? Yang kayak aus lu di pohon itu ada itu lu jangan ngumpet situ. Ada hantunya tuh itu. Itu sengaja biar enggak bisa nyari ke situ di sini. Sebenarnya takut yang jaga. Yang ngomong itu orang tua temen gua gitu. Oh. Kayak supaya anaknya supaya main enggak jauh-jauh doang. Entar diculik wewe gombel gitu. Tapi gua kalau petak umpet waktu itu pernah sampai kayak ke kolong mobil. Lu pernah? Itu bahaya. Ya habis itu mobilnya jalan. Iya. Kamu hanya kenangan saja, tinggal kenangan. Ke kolong mobil, terus pernah waktu itu kayak ke rumah belum jadi. Terus ada satu sudut gitu buat ininya, buat ngumpet. Bukan buat bakal dibuat untuk kamar mandi. Ah. Nah, gua ngumpet di situ 10 orang masuk. Hah? Kenapa 10 orang? 10 orang masuk. Terus rame amat. Iya, terus pas nih. Wah, dapat nih satu ketemu kan. Awal satu ketemu, terus tarik satu. Satu. Semuanya dapat langsung. Mancing. Bagus. Iya. Semuanya ngumpet di situ. Ya, mungkin itu aja beberapa permainan tradisional. Nah, kita lanjutin langsung aja. Ya, mungkin iya. Ntar lu mungkin juga teman-teman juga pernah ya ngerasain apa yang kita rasakan ya kan. Boleh cerita-cerita. Iya, boleh cerita-cerita. Kenangan-kenangan lama ya kan. Iya. Cerita-cerita. Terus juga main bola dulu tuh. Yang bola plastik, kalian tahu enggak? Ya, terus mainnya kayak FIFA Street kan. Iya, enggak ada out. Iya. Ada out. Oh, enggak. Outnya kalau kena dinding tetangga. Iya. Atau enggak outnya emang bener-bener keluar masuk got gitu. Luarnya berantem terus lagi kan. Iya. Terus main bola tangannya main kesel gua. Iya, terus panitianya itu yang punya bola. Yang punya bola pulang selesai. Iya kan? Gawang mainnya di gang kan? Iya, gawang pakai sendal. Iya, tunggu azan maghrib selesai. Itu ya. Iya. Benar-benar. Iya, itu emang harganya dulu kita sampai patungan ya. Sekarang kita beli beli 50 dulu juga goceng, bisa. Goceng, goceng kalau enggak salah. Bola plastik. Iya, goceng, bola dulu. Plastik goceng. Dulu sampai patungan. Cuman 1000 itu berat buat gua. Iya, dulu. Iya, iya. Sekarang kita bisa beli banyak, cuma iya, kenangannya enggak bisa dibeli, coy. Yes, keras sih. Raymond Teguh. Raymond Teguh. Teguh sekali saya. Iya. Yeah. Mata Raymond. Enggak dong. Mata saya dua, memang kenapa? Ya, ya emang mata Raymond. Iya. Ya sudah. Ya udah. Mata-mata berarti kan. Matanya dua. Mata dua kali gitu kan. Okay. Oke lah, lanjut lah. Tadi kan ada permainan tradisional. Yoi. Sekarang permainan elektronik. Yoi. Atau yang biasa kita sebut video game. Oke. Okay. Penjelasannya sebentar. Permainan video atau video game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antar muka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video. Maksudnya kayak video call. Enggak. Kan katanya antar dari layar. Iya. Katanya antar muka. Iya. Emang antar muka selalu video callan? Enggak sih. Iya, maksudnya kayak kita bertatapnya sama monitor, sama layar gitu. Nah, emang video, video ya bukan gambar. Kalian main video, ya nggak mungkin kalian main gambar. Ya, permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan, misalnya skor yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Iya, kayak per levelnya gitu ya. Iya, ya, itu betul. Yang bikin menantang sih. Ya. Ya, contoh-contoh video game itu, game sekarang ada di Android kan? Iya, betul. Dibilang game Android. Nah, ada juga game konsol. Itu game konsol itu KPS, game ya, yang khusus dibuat untuk game, bukan yang lain. Iya. Kan ya. Android kan kayak game, bisa buat nelpon kan. Iya, yeah, jadi yeah, fungsinya enggak 100% yeah, untuk game. Iya, yeah, game Android bisa buat game, nah, bisa buat. Tapi kalau konsol emang fokusnya khusus game. Iya. Yeah, yeah. Ada lu juga game komputer di sini, dan PC. Di sini pada sering main konsol? Enggak. Gua pas kecil. Pas kecil. Di rental. Lu sekarang udah enggak. Lu rental. Iya loh. Gua waktu itu sekaya apa gua, saya. Gua sering gua waktu itu ngerental, nyewa sama minjem punya teman. Enggak, Pak. Terus enggak dibalikin. Enggak, maksudnya main bareng di rumah temen gitu. Itu dulu orang yang punya PS jadi dia disebut kaya, paling kaya satu komplek. Ah, bukannya kamu juga punya PS di rumah? Memang ya. Ya gak mau ngaku. Iya. Yeah. Entar kita main ke rumah Raymond main PS. Iya. Yeah. Mati lampu. Sahabat Teltek bikin mati lampu. Sahabat Teltek mau main ke rumah Raymond langsung aja. Iya, langsung aja. Rumah Raymond di mana, Jun? Itu. Wah, itu udah privasi. Jangan. Terus ini grebek. Nah, terus kalau di game Android nih, di game Android kan kayak Raymond bilang, yeah, yeah, kayak yeah, game yang bisa buat game, bisa buat nelfon, yeah, ya kan, bisa buat nyari, bisa buat main game, bisa buat nyari jodoh. Wah, nggak. Kamu menggunakan Android sebagai pencari jodoh? Ini tipikal-tipikal orang yang nggak percaya Tuhan punya rencana besar. Memang siotnya ini ya. Oke. Nyarinya di luar jalur. Okay. Iya, iya. Jun, menurut itu Jun. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Lu punya planning yang bagus, Otniel, iya, buat lu, Otniel. Nggak bisa gitu terus hidup lu. And oke lanjut junior ya. Lu lebih suka game apa Jun? Game konsol atau di game Android? Gue pribadi karena pengalaman PC gue ada, cuman gue kurang suka ya. Karena gue orangnya main game itu tipikal orang yang privacy. Oke. Nah kalau jadi nggak suka diliatin gitu ya? Nggak suka. Emang nggak suka. Emang semua orang kayaknya nggak suka lo diliatin. Terus kenapa ada pertandingan gitu? Itu emang, mungkin emang mau uang aja. Uangnya aja. Ya berarti. Jadi mau dong diliatin. Mereka membuktikan kepada orang tuanya bahwa game itu menghasilkan. Yeah. Biar enggak dilarang-larang. Zaman game dulu enggak bisa ngomong kayak gitu. Dulu enggak boleh. Dulu enggak bisa. Enggak bisa ngelawan. Sekarang mau main game mulu, mau jadi apa kamu? Kalau zaman sekarang, kamu belajar mulu, mau jadi gamer apa kamu? Nah. Enggak dong. Duh, kamu main game gih. Masa orang tuanya mendukung dia untuk main game? Abis piala presiden enggak ada yang tahu. Iya. Iya, enggak jangan gitu, Nil. Kamu iya dulu. Mama gua. Apa? Main game lah biar dapat uang mama. Gitu bener sama mama lu. Malu kayak gitu. Iya. Ya ampun. Oh gua enggak, gua. Wah, ini saya kok kebalik gitu kan. Tapi jadi jadi enggak belajar. Nyokap gua pernah kayak gitu sih kayak bukan gitu sih kayak nyindir kan jatuhnya. Bukan nyindir kayak kan ada kayak di TV waktu itu ada iklan e-sport nyuruh. Enggak nyuruh. Lihat tuh Bang. Orangnya main sukses di game lah kamu gituin. Kayak maksudnya gue tuh harus fokus, kalau emang ini fokus aja. Iya, paham. Kalau gue lebih kemana ya tadi ya? Ke game gua ini konsol. Iya. Konsol karena gue suka yang privacy. Wah. Gitu. Oke. Okay. Kalau lu kemana? Kalau gue lebih suka game. Gue kalau ini harus banget game itu. Kan tadi kan kalau tradisional kan kita otomatis pasti ada. Iya. Yeah. Kalau elektronik lu ada gak? Kalau elektronik gue kurang paham, kurang paham. Gue lebih suka game konsol. Kenapa? Karena lebih enak aja, terus bisa main rame-rame, bisa main berdua. Oh. PC bisa Android PC sekarang bisa 100. Ayo. Kan kebanyakan, gue punya berdua doang. Ya. Kamu bilangnya mau banyak, sekarang kebanyakan. Berdua doang. Gitu. Oke. Okay. Aneh. Iya. Oke, okay. Mungkin sekian di sini dulu aja ya. Jadi untuk sahabat Tadi Takum yang mau cerita soal pengalaman gamenya, soal baik itu permainan tradisional, permainan elektronik, boleh langsung aja curhat ke aku. Aku sendiri saja. Enggak ke kita. Kamu sendiri saja. Kita. Aku ke kita boleh di WhatsApp, di Instagram boleh. Dah, scanner sini. Dari mana yuk? Terus ini tutupnya gimana sih? newbie, kembali lagi ke newbie. Tetap saya cedit Talet Akum Radio. Yeah. sahabat Talitakum, saya Anes. Stay tune di Talitakum Radio, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Selamat datang di Talitakum Radio 107.8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Okay. Ya, balik lagi bersama kita di X-School Extraordinary After School. Yeay, sudah tidak lihat teks. Wow. Wow, mantap. Puji Tuhan, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, yes. Bisa nih ngegantiin posisi junior ya. Iya. Yeah. Oh, gue sih enggak apa-apa tergantikan. Gini, prinsip dunia nih ya. Oke. Akan selalu ada yang tergantikan. Sia. Gitu. Tak ada yang abadi. Tapi begitu gue digantikan, gue mendapatkan yang lebih. Iya, yeah, betul. Jadi lu di sini aja. Iya, gitu. Lu dipromosiin, gue di sini aja maksudnya gitu. Enggak juga sih, tapi lu bisa jadi ditergantikan tuh normal. Iya, betul gitu. Enggak semua orang di dunia ini stabil gitu. Kan ada waktunya ya kan. Bener banget. Ada porsinya masing-masing. Colonel Sanders sampai hari ini kan enggak hidup, digantikan dengan yang lain. Siapa? Ih, pembuat KFC, coy. Oh, gua enggak tahu tuh. Colonel Sanders. Enggak tahu gua. Itu yang kakek-kakek yang Astaga. Astaga. Iya. Ya tahu gua kalau dia tahu. Nah, ya itu. Udah buat gua harusnya ya tetap sampai sekarang kan pemegang sahamnya kan beda-beda terus gitu kan. Yeah. Ada yang lain gitu. Yeah, betul. Nah, jadi apa yang akan kita bahas lagi sekarang? Kita bakal ngebahas yaitu kisaran sekitar sejarah video game. Sejarah video game. Ada sejarahnya. Dong sejarahnya, enggak mungkin tiba-tiba ada gitu kan. Yeah. Coba Mon, gimana tuh Mon? Ya, sejarah video game ya. Ralph H. Baer. Ralph H. Baer. Asik kan? Baer. Lahir pada 8 Maret 1922. Yang merupakan warga Jerman yang tinggal di Amerika Serikat sejak kecil. Ya. Sejak kecil. Ya. Game merupakan permainan melalui gambar yang dihasilkan oleh layar televisi atau monitor komputer. Okay. Peranti video dan joystick atau komponen yang merupai tongkat yang berfungsi sebagai pengendali permainan. Itu loh, kalian tahu enggak sih yang stick sekarang namanya stick, enggak mungkin enggak tahu dong kalian. Tahu stick, tahu. Bukan yang makanan. Iya, tahu. Iya. Cuman kalau joystick gue belum pernah make sih. Joystick. Iya. Kan kalau joystick yang menyenangkan. Muka. Iya, ya kan? Enggak salah. Iya kan? Iya, kan main game menyenangkan. Yoi, enggak salah. Ya udah. Peranti video ini beredar luas di pasaran dan banyak rupa seperti yang tadi kita sebutin, ada PS, Sega, Nintendo dan lain-lain. Iya. Sebagaimana dikutip dari ralphbaer.com, video ditemukan oleh dia sendiri, ya kan? Gak mungkin saya. Ralph mendapat julukan pemula era industri video game. Iya. Sebelum Ralph ada beberapa penemu yang merupakan cikal bakal video game. Namun temuan mereka belum sempurna. Oke. Ya, ada Thomas Goldsmith Junior. Lu Jun. Bukan dong. Oh, bukan. Kalau di luar negeri itu junior tuh banyak dipakai untuk nama belakang. Gitu. Ya, nah, biasanya tuh kalau junior ditambahin junior gini, nah, bokapnya tuh namanya Thomas Goldsmith. Iya. Junior tuh biasanya anaknya. Anaknya. Saat dia dewasa hilang dong namanya. Iya. Apa tetap enggak tetap dia tetap kayak lu tau enggak ini? Robert Tetap. Downey Junior. Itu nama bapaknya itu Robert Downey. Nama bapaknya Robert Downey. Yang gue bingung anaknya Junior. Robert Downey Junior Quadrat. Iya. Atau enggak Ferry Junior. Gitu. Oke. Okay, udah lanjut. Ada juga nih Ethel Rayman. Bukan Raymond. Oh, bukan Raymond. Sekali lagi bukan Raymond. Yeah. Yang menemukan perangkat elektronik interaktif yang bisa digunakan untuk permainan pada tahun 1947. Lalu lama banget yuk. Iya. Ralph menjadi seorang insinyur televisi yang saat itu masih jarang ada di Amerika Serikat. Ralph H. Baer. Harus H. Menciptakan sebuah permainan televisi di televisi tahun 1966. Ada satu permainan. Bukan. Di perusahaan bernama Sanders. Gak tau gue lagunya kayak apaan tuh. Lu gak tau? Itu lagu kuda lumping. Gimana? Ya, ada satu permainan asik sekali. Orang naik kuda, aku udah naik orang. kayak lagu kuda lumping. Ntar kalau gue nyanyiin itu apa namanya? Pernah hak cipta lah nggak boleh. Oh, iya. Itu kan bukan lagu jam dulu. Kan masih ada setahu gue yang pembuatnya. Atau kan itu kan udah ada copyrightnya. Iya nggak boleh. Okay. Lanjut. Penemuan ini dikembangkan hingga menjadi video game pertama yang diberi nama Brown Box, kotak abu-abu, dan dipatenkan pada 1968. Brown abu-abu, iya sih. Brown abu-abu ya. Brown coklat. Abu-abu grey. Iya. Ya ampun. Si bodoh ini kah saya? Harus belajar ini mas saya mah. Lanjut mon. Aduh kan. Yang dipatenkan kapan tuh? Iya. Udah dipatenkan kan 1968. Ya, patent ini telah mendapat banyak ujian yang hingga kini masih tercatat benar sebagai video game pertama di dunia. Oke. Patent penemuan video game ini dilisensi oleh Magnavox Odyssey yang menjadikannya sebagai game konsol di dunia yang pertama pada 1972. Ya. Tidak lama Ralph H. Baer juga menemukan kontrol pistol untuk video game yang bisa dimainkan di televisi. Iya, mantap. Tahu kan yang ya, yang pistol-pistolan di tahu. Yang kalian iya nembak-nembak bebek, nembak-nembak bebek yang di anjing-anjing yang ngejar itu kan. Iya. Jadi kita nembak bebek dan nanti ditangkap sama anjingnya. Iya. Terus anjingnya dimakan bebek. Hah? Kok emang gitu? Anjingnya dimakan bebek? Emang gitu. Bebeknya dimakan anjing. Iya kan bercanda. Oh. Wah. Kan oh, gitu. Bercandanya kabar-kabarin dong. Oh. Iya. Tuh, oh. Lanjut, Bang. Penemuan itu juga merupakan yang pertama di dunia. Perasaan juga udah deh. Kenapa dijelasin lagi? Maksudnya tuh penemuan yang Magnavox Odyssey yang menjadikannya game konsol pertama. Ya, bukan, mungkin lebih awal dari antara yang awal. Bukan, iya, terus yang kedua itu, yang pertama lagi itu yang pakai pistol. Nah, itu yang pertama yang beda. Mind blowing. Bukan mind blowing, lu enggak paham. Emang enggak nyimak yang baca ya? Iya. Yang baca materi enggak nyimak. Nih kan menemukan kontrol pistol untuk video game. Nah, itu juga. Yeah. Nah, itu yang pertama di dunia yang nemuin si Ralph H. Baer gitu. Ya udah. Lanjut 1983, Baer bersama beberapa temannya menciptakan beberapa peralatan permainan yang dibawa perusahaan Microprose Technology Solution. Okay. Solution. Baer juga merupakan anggota senior seumur hidup dari perkumpulan insinyur IEEE. Sebenarnya E-nya tiga ya? Iya, gak gitu bacanya, gak gitu. Oke, Baer atas kontribusinya terhadap perkembangan dunia dan teknologi. Yeah. Ralph Baer pada 13 Februari 2006 mendapatkan penghargaan National Medal of Technology dari Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush. Asik. Atas penemuannya yang memulai industri video game. Siap. Gitu. Oke, nah, itu mungkin ya beberapa sejarah dari video game sendiri. Iya, ya. betul. Benar. So, tetap stay tune, nanti bakal ada penjelasan-penjelasan yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Tetap stay tune di Teletakum Radio. Hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Namamu kami tinggikan. dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku. Dan kau berikan omu yang selalu kuatkan ku. Ku tahu Tuhan semua tetes air mata dan luka. Dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on, everybody! Tuhan, Engkau hadir. Kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Dan ikan pujian setia, dosa telah kau hancurkan. Thank you Jesus. Karena Talitakum 107,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Balik lagi nih sama kita di X-School Extraordinary After School. Oke, tadi kita kan udah bahas sejarah dari video game ya. Yoi. Ya, sekarang kita bahas manfaat-manfaat dari game nih. Ternyata game juga punya manfaat selain selain ada manfaatnya. Ada dong. Ada dong. Selain kita membuang waktu, Iya. Menghilangkan jenuh gitu. Yeah. Atau bosan, ternyata juga ada manfaat dari game ini. Oke. Okay. Nah, apa tuh? Nah, Mon? Sebelum masuk ke manfaat game, kita juga punya respons dari sahabat Talitaku. Benar. Kemarin kita udah nge-share gitu ya, kayak questioner gitu biar diisi sama sahabat Talitakum. Dan di gua udah ada nih beberapa orang yang apa ngasih tahu dia lebih lagi seneng main game apa gitu. Kalau pertanyaan lu apa tuh tadi? Kemarin. Kalau pertanyaan gua itu pengalaman main game kalian boleh yang dulu atau sekarang gitu. Kalau gua lebih suka permainan tradisional daripada permainan online kayak sekarang. Wah, gitu. Siapa tuh? Itu gua, kan gua bilang kalau gua tadi. Lu enggak denger ya, Mon ya? Tahu enggak nyimak nih. Iya, enggak nyimak, parah. Enggak seru. Enggak seru. Udah lah, males. Coba Jun, teman lu Jun, apa gua. Sahabat Talitakum yang nge-share ke lu? Dari ini. Oh, dari GC Auto Suite kan gua nanya tuh, apa namanya game tradisional atau game konsol apa yang jadi favorit. Iya. Ada yang bilang bekel. Bekel. Bekel. Itu tempat makanan yang biasa di bekel. Iya. Oh, bekel. Iya. Ini benar jadi waktu itu dulu pas gue SD pramuka gitu kan. Jadi kayak disuruh bawa bekel, bawa bekel. Saya sudah bisa menebak. Jadi biar gue cerita dulu lah. Langsung tapi dipotong. Tapi udah kebaca ya. Iya. Nah jadi tuh ceritanya gue disuruh bawa bukan. Jadi kegiatan pramukanya bakal jalan. Oke. Dari sekolah muter gitu kan. And then, lalu disuruh ditulis, kita berangkat jam segini sampai jam segini, bawa kan itu SMP atau oh itu SD, itu SD. Jadi bawa jam segini bawa minum dan bawa tulisannya BEKEL. Bekel. Kan kalau bekal, kalau bekal, bekal. Iya. KKL. Nah, ditulis bawa bekel. Gue nyari kan. Gue nyari bekel, gue nyari. Itu bekel. Itu yang nulis orang alay, bekel. Bekel. Bekel. BTW ini guru gue. Iya. Yeah. Parah lu Jun. Enggak. Parah lu Jun. Kadang pemahaman orang tentang itu kadang berbeda-beda loh. Yeah. Kayak misalkan tadi kita kan kayak masalah kayak tadi kita kan games kan kebo bunting ya kan. Yeah. Yeah. Di sana kuda templok ya kan. Mungkin gua kalau gua sih Pak Junior enggak masalah. Lu kayaknya lu esensi banget. Iya, lu kayaknya mau. Kenapa sih kalian berkelompok terus? Hah? Saya disudutkan loh. Nah, gitu terus gua bawa bekel, bekel. Gua bilang kan ke guru gua, "Pak, ini bekel buat apa?" Kok bekel? Saya minta bawa bekel. Tapi tulisannya bekel, Pak. Bekel gitu terus. Nah, akhirnya gua enggak akhirnya gua enggak makan. Makan bekel dong. Enggak bisa dong. Keselak nanti gitu. Oke nih, gue juga punya jawaban dari teman-teman, tanggapan dari teman-teman. Apa pertanyaan lu? Pertanyaan lu apa? Pertanyaan gua, apa sih game favorit lu? Oke. Game, terserah mau tradisional atau video game. Ya. Ada yang bilang dari Maria Carolina, dibilang cacing, G-nya 1, 2, 3, 4, 5. Cacing. Terus ada yang bilang dari @unike. Dia main cacing gimana sih? E-nya 3. Dia pakai kombantrin. Enggak dong. Meninggal semua cacingnya kalau gitu. Cacing jiji jiji. Cacing jiji jiji. Tapi itu kan dia mainnya di Android ya, di HP. Ada tuh game cacing yang rame banget. Rame banget, enggak tahu kenapa. Apaan? Oh yang di Android itu? Iya, gue nggak tahu. Nggak tahu nama gamenya sih. Kalau tahu gue sebutin dah. Cacing. Gue nggak tahu. Tapi buat gue ya itu tipikal game yang kayak ini gak sih, yang kayak Agario gitu bukan? Iya. Yang ya skor gitu loh kayak. Iya. Cuman bedanya dia cacing. Iya betul. Oh. Iya. Sama aja dong kayak. Sama. Kayak. Udah lah nggak tahu lah. Gak jadi. Ya oke sekarang dari sahabat Teltakum yang nge-share ke gue ya. Apa tuh? Ada dari Priscilla Melani. Oke. Iya, dia candu Hago. Wok-wok. Oh, gitu. Anak Hago. Wok-wok apa? Wok-wok gitu apa? Wok-wok. Anak Hago. Gue dulu sempat main juga. Ya ampun. Iya. Untuk apa nyari jodoh. Enggak. Iya. Oatmeal tipikal orang yang tidak percaya Tuhan. Iya. Kenapa gitu terus, Junior? Enggak, gini gue kadang-kadang rasa sendiri gitu. Sama game ini. Bukan enggak sama orang-orang yang nyari jodoh tuh di aplikasi. Oh. Iya. Enggak kan kayak gini tuh. Kalau gue ngeliatnya kayak daripada nunggu, ya kan kita juga ada usahanya dong. Oh, lu tetap berusaha nyari jodoh? Wah. Enggak sih, gue sih belum. Gue masih berusaha cari ilmu gue. Oh, wah, iya. Ilmu berjodoh. Enggak dong. Iya, gitu. Oatmeal ya. Papa mamanya denger ya? Mungkin. Okay. Temen lu Jun. Nanti ku WhatsApp orang tuanya. Iya Jun. Sudah denger. Dari Edelbert SG. Gimana? SG. Enggak. Edelbert. Coba diajak gue gak tahu. Edelbert. Oh Edelbert. Gila lidah gue Inggris banget salah. Inggris banget. Wah. SG. SG dong. Dia ngomong Tetris lah. Oh Tetris. Wah ya jadul parah. Yang putar. Iya. Yang kotak-kotak. Iya. Yang bikin tombol HP gue lepas semua angka 1, angka 2. Oh gitu gue gak sampe lepas. Lu sebar-bar apa mainnya? Iya lu jutok-jutok sampe lepas. Karena gue emosi semuanya langsung kesusun ke atas. Dia horizontal dia. Iya, semuanya gue arahin ke bawah. Jadi ya enggak ada bentukannya. Oh. Gue kalau udah capek main itu gue gitu, gue kan enggak tahu ya cara berhentinya gimana kan? Iya. Udah. Oke, terus sampai ke atas ya udah gitu. Kalah jadinya. Bunuh diri. Itu tapi enak tau kayak lu ngasah otak juga. Iya, kayak apalagi kalau tinggi kan, udah tinggi terus kayak membuat otak berpikir lebih cepat gitu kan. Habis tinggi lupa turun dia sombong. Waduh. Lupa diri. Iya. Lanjut mohon. Lanjut dari iman.set_. Dot set namanya. Entah kenapa. Oke. Okay. Dibilang kalau enggak punya HP gimana, Bong? Ya kan ada yang permainan tradisional. Iya sih. Iya kan? Emang iman.set kayaknya no lab kayaknya ya. Iya. Dia terlalu dunia-dunia yang kayak gitu ya. Iya, lebih suka dunia-dunia yang online-online gitu online, ya. Online. Tapi kenapa dia tidak punya HP kalau dia bermain di online? HP nyokapnya mungkin ya. Mungkin. Terus kalau udah gak punya HP gimana dia? Membalas Instagram. Iya. Dari website mungkin. Sama kayak lo ke gue tadi pakai HP gue buka Instagram lu. Duh. Oh iya. Kenapa diberitahu? Iya. Oke, lagi ya. Yang sahabat Teltakum yang share respons ke gue. Lukas_as. Lostrik. Lostrik. Gua enggak tahu gimana. Lostrik itu ini lo kayak kalah tapi beruntun. Berturut-turut. Apa? Kan lo, ada Lostrik. Gimana? Eja-eja. Lostrik. Iya, Lostrik gitu. Iya. Lostrik penyakit. Iya. Stroke gitu. Oh. Lostrik. Terus kayak Mbak stroke-nya sekalian. Wah, iya, Indomaret. Itu stroke. Iya, stroke. Eh gimana sih pengejaannya bener? Iya, stroke belanja itu STRUK. Iya, STRUK. Stroke. Stroke penyakit. Stroke. Iya. Oh. Cuman sama sih apa bunyinya? Iya. Stroke sama stroke. Stroke. Saya punya stroke, orang langsung panik. Iya. Padahal mau balikin belanjaan gitu kan tuker. Ya ampun. Lu Jun gimana aja lagi Jun? Wah. Iya, gua juga ada. Dari gila ini cakep banget. Is. Wah kenapa begitu? Kenapa anda sekalian curhat gitu loh? Siapa namanya? Kali ini nggak bohong, Elena Buenros. Siapa gue nggak tahu? Hai Isaac Junior. Kenapa begitu isinya? Hah? Gue nggak bohong. Coba lihat. Enggak beneran itu akun bener. Elena Buenros. Oh iya. Oh beneran? tapi kenapa begitu? Iya kenapa? Hai kenapa Isaac? Menyapa lewat tanggapan loh. Gitu loh. Kenapa? Emang menyapa lewat DM bisa? Iya. Tapi kenapa kamu cari? Kenapa dicari Otniel? Enggak kan penasaran doang Jun. Susah iya, tahu. Enggak pas gue. Kenapa cuma Junior doang? Kenapa kita enggak? Bon? Mana? Padahal dia ketek kita loh. Loh mana tahu bro? Iya. Emang kalau rezeki itu kayak gitu. Oh, iya. Emang kalau Tuhan kasih mandat. Emang ya Junior rezekinya banyak banget. Iya. Memang. Iya. Dudunya lanjut nih. Lanjut. Yang lain. Ada dari Olexia Margareta. Oke, apa tuh? Cacing kak, terus kasih makan po. Aku yang embul-embul itu abis itu main nembak-nembakin balok ama main cacing. Apa nembakin balok? Ada gaming itu apa sih? Gue lupa. Maksudnya nembakin balok? Itu yang baloknya dihancurin pakai bola-bola itu tau gak sih lu? Oh tahu. Yang dipantul-pantulin. Brick breaker. Iya. Apa yang zaman dulu tuh batu bata dulu sih. Ya. Gue kira ngancurin balok dia main itu karate. Oh dia karate. Gitu ya. Keras sekali. Olahraganya karate. Susah. Ya makanya. Oke lanjut nih, lanjut ya. Ya dari @freika, Y-nya 2, A-nya 2, _ gitu. Dibilang mainin perasaan. Loh, baper. Loh, kamu ini gimana sih? Baper, dia gimana baper. Ya? Siapa tadi? Freka coba. Freka bener ya? Iya, Freka. Kamu tuh kalau galau itu enggak perlu gitu lah. Iya, langsung aja ngomong sama Raymond, tapi terus kalau suka juga sama Raymond enggak perlu lah kayak gitu. Iya, kamu kalau galau enggak perlu gitu. Langsung aja dengerin X-School. Iya, X-School emang udah itu komen di itu kan ya? Di tanggapan iya di Instagram. Iya, maksud gua kalau mau deket sama Raymond tuh enggak gitu caranya. Ya, tapi kenapa enggak gitu? Kenapa begitu? Coba. Enggak ada yang tahu, Mon. Iya, Mon. Hah? Gak ada yang tahu Mon. Iya Mon, udah Mon, tenang aja Mon. Iya gitu Mon. Iya. Kenapa begini? Iya langsung kan di archive. Gak gitu dong saya dong. Oke lanjut ya, kita akan membahas manfaat dari sebuah game. Yang pertama itu ada membantu keterampilan motorik. Nah untuk balita dan anak TK bermain papan permainan dan permainan edukatif lainnya atau memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan motorik mereka. Ya karena kalau kayak anak SD kan kayak biar kemampuan berpikirnya itu kan nambah kan dalam bermain bermain game papan gitu. Motorik itu ini loh termasuk kayak kepekaan ya gak sih? Iya. Kayak misalkan kepekaan itu kan kayak bisa dipakai di kita main motor, di main motor. Main motor. Serem. Salah bahasanya serem, gitu. Ketika kita membawa motor. Mentang-mentang motorik main motor. Ketika kita bawa motor gitu, kita bisa kayak pasang kepekaan kita instinct gitu, supaya kita tuh bisa menjaga kestabilan kita di motor itu motorik sih gunanya motorik gitu Betul. Lanjut. Nah selain itu bermain video game juga memiliki efek pada peningkatan fokus visual dan meningkatkan koordinasi antara tangan dengan mata yang kedua mengembangkan keterampilan sosial. Bermain game memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan sosial yang bisa merangsang komunikasi antara anak-anak dan membantu anak-anak untuk berteman. Ya, ketika anak-anak sedang bermain game dengan temannya, mereka harus menegosiasikan aturan permainan dan bergiliran untuk terus bermain game. Apa ya yang online terus bergiliran untuk terus bermain game? Ada tuh game-game Ludo. Iya, pokoknya game-game yang, kan, tapi kan yang zaman dulu dibikin elektronik gitu. Iya. Yang kita ular tangga. Ular tangga. Ludo. Iya. Oke. Selain itu, bermain game juga bisa menginspirasi kerjasama antar anak dan bahkan memainkan peran dalam pengembangan keterampilan mediasi antara anak-anak. Iya. Ya, lanjut yang ketiga, mendorong kreativitas anak. Ya ini gue setuju sih karena imajinasi anak-anak itu bertambah. Iya, betul. Cuman gue ini ada gak sepakatnya gue sama kenapa? Ini. Kenapa? Karena kalau mendorong kreativitas itu gak selamanya dibantu dengan visual. Karena apalagi mengimajinasikan ya. Uh-huh. Imajinasi harusnya tumbuh dari dianya. Maksud gue kan, ini kayak hanya media aja iya, gitu. Iya kayak membantu kan namanya. Membantu, mendorong, iya. Membantu, menumbuhkan gitu kan. Oh tapi, membantu, iya. Merangsang cara berpikir. Iya, iya. Kan, tapi kan kalau dari imajinasi, inspirasi gitu iya. Dari sendiri, diri sendiri. Iya dari anaknya tapi sendiri. Tapi ngeri juga bro kalau misalkan imajinasi dibentuk. Maksudnya? Kayak misalkan jadi game itu jadi patokan untuk anak yang berimajinasi. Padahal imajinasi itu bisa dibuat sama anaknya. Oh itu maksudnya kecanduan jatuhnya kan. Iya, iya kayak gitu. Lagi yang keempat, sebagai sarana edukasi. Saat ini sudah mulai banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan cara memberinya game, permainan yang dipercaya lebih kreatif dan inovatif dalam mendidik anak ketimbang dengan cara pengajaran tradisional. Ya itu sekarang tuh rame tuh. Game apa ada, ya? Ada game apa game-game yang mengedukasi apa ya? Ada game-game ringan gitu kayak yang nama hewan, nama benda gitu. Ya, kayak huruf gitu. Huruf diacak. Anak suruh namanya apa ini? Iya. Ya kayak ini juga kayak game-game hitung-hitungan, kayak game matematika gitu kan. Iya, ada tuh. Iya. Nah, selain kita kasih tahu apa sisi positif dari bermain game, ya. Nah, ada juga nih dampak negatif dari bermain game karena dampak negatif. Iya. Apa ya? Nah, dampak negatif yang pertama itu ada gangguan kesehatan. Kenapa bisa gangguan tuh? Iya, tahukah kamu bahwa keseringan bermain game ternyata bisa memicu berbagai penyakit. Nah, kayak contohnya nih yang pertama dehidrasi. Iya kan? Kasihkan main lupa minum. Iya, dehidrasi. Ada temen gue yang sampai dehidrasi sampai dirawat di rumah sakit. Serius karena dia udah asik depan komputer jadinya kurang minum. Iya, kalau ngomong soal komputer lu tau enggak yang ada video dari CCTV yang anak main warnet tiba-tiba meninggal. Oh iya tahu. Langsung terkapar gitu. Karena dia terlalu lama iya, gitu kan. Itu kalau enggak salah udah berhari-hari. Emang berhari-hari. Itu suges ya buat gue ya. Karena dia ngelupain sekitarnya cuman karena dia mau meratin doang apa yang ada di layar gitu. Itu iya, itu iya, bahaya iya. Loh. Sampai iya. Kadang-kadang dia sekalinya makan cuman makan mie instan tuh. Iya, benar-benar itu parah banget. Iya. Kacau tuh. Kacau. Lagi yang kedua, penurunan prestasi akademik di sekolah. Nah, jadi kayak bermain game kan tadi kan dibilang walaupun bisa mendorong kreativitas tapi bisa juga menurunkan prestasi kita ya di sekolah. Fokusnya terbagi. Iya, betul. Fokus main game, fokus belajar. Ntar pas belajar enggak fokus. Iya. Pas belajar fokusnya main game. Pas main game fokusnya belajar. Iya, itu tuh kebiasaan terbalikan. Nah, yang ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial. Betul, karena cenderung lebih asik sendiri kan? Iya. Makanya sekarang ada no life, itu sebutan no life. Iya, no kasihkan life. Main game iya. Jadi mengesampingkan kehidupan sosial. Iya, betul. Nah, lagi yang keempat, berperilaku agresif. Konten kekerasan yang banyak disuguhkan video game dapat menyebabkan anak-anak menjadi tidak sabaran dan berperilaku agresif dalam kehidupan sehari-harinya. Oh. Ya, mereka akan lebih sering marah-marah dan mudah tersinggung ketika dilarang atau diminta berhenti bermain game. Hilangnya kendali diri ini membuat kamu cenderung menomorsatukan gaming dalam hidupnya gitu. Jadi kayak ketika ditegur. Iya, ini karena candu ya. Kalau nggak candu mungkin nggak masalah. Iya, gitu. Lagi yang kelima, gangguan mental. Kecanduan game ditandai ketika anak sudah tidak mampu lagi untuk mengendalikan hasrat bermain game. Akibatnya anak memiliki keinginan untuk terus-menerus bermain game. Gitu. Sampai dia kayak jadi candu gitu ya, kayak bagian jadi kebutuhan primernya dia ya. Iya. Sampai dia lupa waktu untuk diri sendiri. Terus lu inget nggak? Anak yang kecanduan main game sampai masuk rumah sakit jiwa. Raymond. Guys, saya dong. Kalau saya gangguan jiwa sih enggak di sini. Oh iya. Gimana? Ada tuh sampai tangannya gerak-gerak sendiri kayak tangan main game gitu. Iya, yang kayak dia pas di rumah sakit tuh kayak masih merasa dia masih dalam dunia game ya iya. Gitu ya. Iya. Isi itu, otaknya itu masih dalam game. Itu enggak cuma sedikit loh, ada banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Iya. Ya, cukup sekian segini dulu informasi dari kita. Lanjut lagi nanti kita bakal tutup dari akan ada 7 game favorit dari kita yang dari dulu sampai sekarang. Yang masih bisa dimainin. Yang masih bisa dimainin. Yeah. Oke. Stay tune terus di Taritakum Radio. sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh ke dalam shine. Tari Takum Radio 101,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mungkin jadi penuh kemuliaan. Kembali lagi bersama dengan kita di X-School Extraordinary After School. Suara kamu kenapa begitu, Otniel? Hah? Emang gua? Bukan. Ini siapa dong itu? Lah, gua ngomongnya santai bro nih kayak gini. Hah? Tadi kayak Extraordinary After School gitu. Pembohong besar kamu. Oke, lanjut kita bakal bawain top 7 kita, yaitu cara mengatasi kecanduan game. Oke, gitu. Yang pertama betul Nil. Kurangi waktu bermain game. Ya, benar. Kenapa emang Jun? Kenapa Jun? Kenapa? Kenapa? Kok coba, emang, ya, iya, bener, iya. Iya, kenapa begitu? Iya, iyalah. Kalau mau berhenti itu ya kurangi waktu bermain game dulu, iya, karena enggak kalau namanya orang udah terlalu candu itu enggak bisa langsung gitu loh. Iya. Ada tahapannya. Iya, jadi gitu. Dikurangin dulu sedikit gitu. Dikurangin gitu. Dulu. Gitu. Iya. Gimana tuh penjelasannya? Nah, ya seperti yang akan dijelaskan tadi. Oh, iya, gitu. Oke, iya, langsung yang kedua. Ya, hindari game dengan oh iya dah, Otniel, berikan Otniel waktu. Enggak, bukan. Bukan, tadi pas gue mau ngomong dipotong-potong pulang mau tidur. Dan lanjut, lanjut. Yang kedua, hindari game dengan tingkat kecanduan tinggi. Contohnya? Ya, kayak game-game yang gak ada habisnya, lu tau gak sih? Oh. Yang kayak ada tugas harian, yang kayak levelnya itu yang buang banyak waktu. Yeah. Gitu. Hindari diri sendiri yang, itu lebih yang, bagus ya? Iya, gitu. Saya tidak pernah berkaca. Iya. Lanjut. Nah, lanjut. Yang ketiga, pilih game yang bisa dimainkan bersama keluarga. Kenapa bersama keluarga? Supaya keluarga kita bisa mengawasi kita dengan apapun yang kita mainkan gitu ya. Iya. Tanpa terkecuali. Terus kalau misalnya udah bersama keluarga kan, keluarga juga pasti kan udah segini aja cukup. Kan orang tua kan harus kerja, harus beresin rumah. Masa ya rumah berantakan kalian kasihkan bisa di game. Cheat. Kenapa tuh? Cheat bersih. Tidak ada yang seperti itu lagi, nyata. Yang kelima, selingi game dengan istirahat dan aktivitas fisik. Jujur betul banget ini kan, karena ketika kita bermain game tuh lupa waktu, lupa minum, lupa makan, lupa diri. Enggak dong. Nah, iya. Terus aktivitas fisik ini bener banget sih, kayak kan kalau main game kelamaan duduk, ya kan kelamaan tiduran itu juga enggak baik. Kita melakukan aktivitas fisik biar kita enggak main game. Iya, gitu. Karena kalau kita kecapean kita bakal kayak berpikir main game itu kayak aduh, kayak udah capek. Iya, udah lah tidur aja lah gitu kan. Benar. Oke, lanjut. Lanjut, berikan syarat sebelum bermain game. Ya ini syarat maksudnya, kayak iya, syarat. Kayak untuk syarat diri kita sendiri ya. Kayak misalkan sebelum main game gua mau ngerjain PR dulu. PR belum selesai gua gak main game gitu kan. Mungkin ini tidak disarankan tapi untuk bisa, anda yang plain plan ya. Tapi ini bisa diterapkan ke teman kita kayak No bible, no breakfast. No bubble. No bubble. Tidak ada gelembung ya, no bible, no breakfast tuh, kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita mau ngajarin, mungkin kalau satu hari kita punya anak gitu ya. Jauh banget. Jadi kalau misalkan kalau kita ingin mengajar yang lebih gitu ya. Jadi anak kita bisa kita bilang kamu enggak boleh makan sebelum kita baca kitab. Dibolehin tapi gitu. Dikasih syarat. Itu lebih baik mungkin daripada melarang. Benar. Ya. Lanjut. Alihkan game dengan permainan yang bermanfaat. Ya kan? Permainan bisa enggak selamanya video game, permainan bisa main petak umpet bersama keluarga gitu kan. Di rumah. Iya. Ketahuan juga kan. Enggak dong yang kayak ngumpet di balik gorden gitu ya kan. Masa ngumpet di balik itu, di balik ubin. Wah. Kenapa begitu? Nyempil di sebelah tabung gas. Iya. Biar aja. Udah ambiar saja. Oh iya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Yang selanjutnya itu deteksi dan dukung hobinya. Selain game. Iya. Jadi kayak misalnya anak kan gak selamanya hobinya itu main game kan. Kayak kalian juga nih sahabat Alil Takum kan gak selamanya hobi kalian itu bakal adalah main game terus. Iya, pasti kalian juga suatu hari bakal ada jenuh. Pekerjaan-pekerjaan lainnya. Iya, gitu. Ada jadi, satu hal yang akan bisa dibuat oleh sahabat Alil Takum. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya hobi lain, misalnya main bola, kenapa kalian gak fokusnya ke bola daripada main game? Iya. Iya. Ya walaupun mungkin kan kalau main bola kan kayak lebih harus kayak ngumpul dulu kan. Iya. Ya mungkin bisa dikurangin main game dengan terus ngajak kumpul. Itu kan gitu. Juga sama aja kayak memperbanyak aktivitas fisik yang udah kita jelasin iya, tadi. Iya betul. Benar banget. Lagi selanjutnya, hidupkan kehidupan sosial di dunia nyata. Iya betul. Ini dampak buruk dari game kan juga kan hilangnya kemampuan sosial kan. Iya betul. Nah mungkin ini cara menghindari dari kecanduan, yaitu kita harus bersosialisasi dengan orang lain di dunia nyata. Iya, jadi betul. Jadi lebih kayak enggak no life gitu ya. Iya. Lebih berinteraksi menyendiri. Jadi masih harus berusaha menyeimbangkan dulu lah antara dunia nyata dengan dunia gamenya. Iya. Tapi lu tau gak sih kadang-kadang dulu pas zamannya gue bener-bener maniak banget game, kayak pas gue main game online gitu kan. gue kayak bener-bener akrab gitu sama satu klan game satu teman di game padahal nggak iya, kenal kita belum kenal. Ketemu wujudnya nah, gitu. Waktu itu sempat ada satu ketika gue bener-bener ketemu gitu kan. Wih kayak yang ada cringe banget sih yang kayak bener-bener kayak canggung. Iya bingung mulai iya. Ngobrol dari mana. Padahal kalau giliran di game itu seru banget. Nah itu makanya nggak akan bisa sama yang namanya dunia nyata dengan maya. Dunia maya kayak iya, gitu nggak iya. Bisa disesuaikan karena kita bagaimanapun kita setiap kali kita berkomunikasi langsung itu ada interaksi kontak mata, ada cara tutur bicara. Yeah. Padahal kalau misalkan di game itu kan kayak cuma chat doang gitu kan. Iya, lagi di game kan ada topik yang dibicarakan kan kayak misalnya dari semua isi game itu kan. Nah, iya. Saat bertemu langsung apa yang mau dibahas? Masa ya game itu lagi kan lo kan mau ingin berteman. Iya, betul. Gitu. Lanjut. Ya, udah segini aja saran dari kita buat kalian yang mungkin ngerasa udah aduh gue kecanduan game nih. Iya. Yeah. Sekian cara dari kita. Mungkin kalau untuk yang tadi kelewatan mau nanya-nanya lagi kita boleh nanti kita kalau bantu cerita bantu kita. Yeah. Atau konseling ke saya gitu. Wah. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Iya. Dan juga teman-teman yang kalau misalkan masih mau BTW tema bulan ini sudah pengen habis gitu hampir, kan ya. Hampir nanti selesai. Nanti kita bakal ngomong sama teman-teman kira-kira untuk tema-tema selanjutnya pengen bahas apa. Nanti kita bakal bikin kuesionernya dan juga teman-teman tinggal isi gitu kan. Jadi kita bakal vote gitu teman-teman maunya apa dan kita bakal langsung undi nih yang mana yang bakal masuk kita bahas gitu. Juga kita bakal bikin ini sih voting juga yang mana yang bakal lebih banyak itu yang bakal kita keluarin besoknya gitu. Dan juga teman-teman mungkin itu aja dari hari ini. Kita udah bahas seputaran game tradisional dan game online, video game. Dan biarkan mungkin itu bisa jadi referensi buat kita, tambahan ilmu tambahan. Dan juga teman-teman saran dari kita, game itu bukan segalanya ya. Game itu gak pernah bisa jadi patokan. Dan teman-teman biasakan hidup bersosialisasi. Bukan yang tidak boleh main game, tapi main game itu diperlukan ketika kayak yang tadi kita bilang kayak ketika benar-benar jenuh aja. Kayak emang lagi bosen banget gitu lah. Tapi kan masih ada Tuhan. Semua gak boleh berlebihan dong. Bener banget. Masih mungkin bisa mencari apa tindakan yang lain. Kayak misalkan beres-beres gitu kan. Bisa ngerjain tugas. Gila banget. Bisa keluar bangunin teman satu komplek gitu. Kenapa dibangunin lagi tidur? Oh bangunnya pas jam sekolah. Mantep itu. Mulia sekali. Jam 6 lu keliling-keliling. Pukul-pukul galon. Iya besoknya kamu dipukulin. Iya sampai jam 7 lu gitu kan. Wah, gak sekolah, tapi niatnya mulia. Gak boleh ditiru teman-teman ya. ya sekian itu untuk hari ini. Benar. Gak ngerasa 2 jam kita udah ngobrol bareng. Benar banget. Kita udah kasih informasi-informasi tambahan soal edukasi, game. Edukasi dari kita. Dan kita mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Dan untuk kritik saran buat sahabat Teletakum boleh banget langsung boleh kirim lewat WhatsApp yang tadi kita sebutin dan juga boleh langsung DM ke Teletakum Radio buat kritik dan sarannya. Lagi terakhir untuk hari Kamis kita bakal siaran lagi dari jam 4 sampai jam 6. Jadi benar banget. Oh iya teman-teman, materinya apa tuh? Mungkin teman-teman bisa kali ya yang pakai aplikasi bisa capture terus bisa di-share di Instagram karena kayak target kita di awal kita itu pengen apa memberikan membantu penyelesaian masalah anak muda yang bisa kita bantu. Iya, jadi biar makin banyak anak muda yang dengerin kita. Iya. Dan juga bukan cuman kayak orang-orang itu doang lagi yang dengerin. Betul. Dan kita sekarang tahu ternyata pendengar kita mulai meluas nih. Iya. Dan juga teman-teman udah mulai bisa share lagi supaya teman-teman teman-teman yang dari teman yang belum tahu bisa dikasih tahu lagi gitu. Karena kadang-kadang masih rancu apalagi nama program kita Ekskul gitu kan ya. Orang pikir ada Ekskul Radio. Kemarin gue di gereja dan nanya gitu. Lu Ekskulnya radio enggak gitu. Enggak gitu padahal nama program kita Ekskul. Dan biar sahabat Teletakum semua tahu gitu. Dan begitu aja mungkin hari ini. Akhir kata saya Isaac Junior. Saya Joshua Raymond. Saya Otniel Alfonsus. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.